ufu mulai bercahaya. Hatiku pun ingin bertanya, bila engkau tiba, jangan hanya berita. Datanglah dengan cinta, beribu kali bumi menghindari mentari. Arah pun tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, hatiku tetap selembut salju. Burung bangau terbang ke kandang setahun sekali, menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan, kau datang dengan cinta. Kau berjanji sampai kini, ku menanti kau kembali. Jangan lagi kau cewakan hati ini. Biar seribu tahun membuti rambutku, hatiku tetap selembut salju. Rambutku, hatiku tetap selalu.